Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala syarih rahimallahu ta'ala, masih tentang masalah kaidah, bahasanya hati-hati kalau kita punya pendapat atau punya kecenderungan pada satu pendapat yang menyelisih pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Meskipun pendapat yang menyelisih jumhur tadi berdasarkan dalil dari sebuah hadis, maka satu hal yang patut dipertimbangkan, wayuqal, kita katakan, ainan nas min hadil ahadis, di mana para ulama terhadap hadis-hadis ini. Seandainya hadis tersebut adalah bagian dari syariat Allah, tentu dikutip dan langgeng dan diketahui. Kemudian beliau menyebutkan contoh yang beliau maksudkan, satu hadis yang diselisih oleh jumhur ulama dan wajib untuk bersikap tathabbut, hati-hati. Misluma dzukira, semisal apa hadis yang disebutkan, hadis yang isinya bahasanya seorang jamaah haji jika dia belum melaksanakan tawaf ifadah sebelum tenggelamnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka dia kembali dalam keadaan berihram. Kemudian berlaku padanya larang-larang ihram. Maka komentar Syaikh Ibnu Utsaimin tentang hadis ini, hadis ini meskipun zahir sanadnya sahih, akan tetapi dia ternilai dhaif dengan alasan karena dia sadz. Pertimbangan yang lain, oleh karena itu tidaklah disebutkan adanya ulama yang beramal dengan isi hadis ini kecuali satu atau dua orang, itu pun dari kalangan tabi'in, tidak dijumpai dari kalangan sahabat. Berarti yang lain yang merupakan jumhur yang sangat banyak dari umat ini menyelisihinya dari kalangan sahabat, demikian juga para tabi'in yang lain. Maka hadis semisal ini wajib ayatara al-insanu fiha, hendaknya seorang itu hati-hati, waitathabat, dan hati-hati atau menimbang, banyak-banyak menimbang. Wala naqul innaha la yumkin an takuna sahihah. Wala naqul, dan tidaklah kami katakan bahasanya hadis-hadis tersebut tidak mungkin sahih. Namun yang kita katakan ditimbang dalam-dalam, dipikir dalam-dalam. Hadis yang beliau maksudkan, hadis yang mengatakan untuk jamaah haji ketika tanggal 10, maka meskipun dia telah pada dasarnya jamaah haji kalau di tanggal 10 itu telah melakukan dua amalan, misalnya lempar jumratul aqobah kemudian plus menggundul kepala, maka dia telah terbebas dari status ihram sehingga nanti pakai baju biasa. Nah, namun hadis ini mengatakan, hadis riwayat Abu Daud ini mengatakan, namun sore itu harus tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf haji yang merupakan salah satu rukun haji. Kalau tidak sampai sore, sampai maghrib itu belum tawaf ifadah atau belum selesai tawaf ifadah, maka kembali wajib memakai pakaian ihram. Wajib kembali dalam kondisi ihram. Di sini dilihatkan oleh Abu Dawud di bab al-ifadah fil hajj, kata Al-Hafidh Al-Mundhiri di Mukhtasar Sunan, yaitu Mukhtasar Sunan Abi Dawud karya Al-Mundhiri, dalam sanadnya terdapat perawi bermasalah bernama Muhammad bin Ishaq. Dan baca juga Tahdhibus Sunan karya Ibnul Qayyim, dan Tahdhibus Sunan adalah sarah Ibnul Qayyim untuk Mukhtasar Sunan. Maka ini ceritanya ada Sunan Abu Dawud, Sunan karya Abu Dawud diringkas oleh Al-Mundhiri, kemudian disarah oleh Al-Mundhiri meringkasnya cuma dengan membuang hadis-hadisnya. Dalam satu bab ini beliau, di situ ada beberapa hadis, ada tiga hadis, beliau ambil satu. Bab ini beliau ambil satu, diringkas. Nah, ringkasan Al-Hafidh Al-Mundhiri itu disarah oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tahdhibus Sunan. Dan yang maka hadis ini kata beliau termasuk hadis yang menghasilkan pendapat yang muncul belakangan, wataroka hal akdamun, yang hadis ini ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu, kemudian hadis ini kemudian jadi mahala nikos, jadi bahan perdebatan oleh banyak ulama, oleh para penuntut ilmu di zaman ini. Dan isi hadis ini jadi perdebatan itu setelah dipopulerkan oleh Syekh Al-Albani. Setelah dipopulerkan oleh Syekh Al-Albani. Di buku-buku manasik haji yang lain tidak ada pembahasan ini. Atau pembahasan secara khusus untuk masalah ini. Ya, bisa dikatakan sangat jarang disinggung. Namun kemudian dimunculkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala di salah satu buku beliau tentang manasik haji, karena Syekh Al-Albani punya dua buku untuk manasik haji. Yang pertama judulnya Hajjatun Nabi, kemudian yang kedua adalah Manasikul Hajj. Manasikul Hajj, beliau bawakan hadis ini dan beliau beramal dengan pendapat isi hadis ini, mewajibkan orang untuk kembali pakai pakaian ihram jika tanggal 10 dia belum menyelesaikan tawaf ifadah. Ini beliau sampaikan di buku yang kedua yang judulnya Manasikul Hajj. Nah, setelah beliau populerkan di sini, kemudian itu jadi bahan perdebatan di kalangan para penuntut ilmu. Nah, kita lihat di sini pandangan Syekh Ibnu Utsaimin menyikapi pendapat ini, pendapat yang mengamalkan isi hadis ini. Beliau nilai, beliau katakan dhahir, beliau akui dhahir sanadnya sahih, namun beliau katakan ini dhaif karena dianggap satu hal yang sad. Kemudian bukti kalau itu sad, isinya adalah satu sad, tidak ada sahabat yang mengamalkannya, tidak ada sahabat yang berpendapat dengannya. Ada yang beramal dengannya, tabiin, dan itu cuma satu atau dua saja. Ya, kembali ke pokok masalah tentang hadis ini, aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Keterkaitan hadis ini dengan bab masalah cinta atau masalah syirik karena cinta. Keterkaitan hadis ini tentu sangat jelas, bahwa cinta Rasulullah SAW adalah bagian dari cinta Allah. Maka ini pembahasan tentang cinta Allah kalau judul babnya, padahal hadisnya tentang cinta Rasul. Nah, apa keterkaitan dan apa ketersambungannya? Maka idza la yukmil iman, maka jika iman tidak sempurna sampai Rasul itu lebih dicintai oleh seseorang daripada dirinya dan semua manusia, ya, maka mafhum wafaqahnya, maka cinta kepada Allah harus lebih utama lagi dan harus lebih besar lagi. Sehingga meskipun hadis ini bicara tentang cinta Rasul, masuknya di bab cinta Allah. Kemudian hadis yang selanjutnya, walahuma, dan diatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun, tiga perkara, mengkunna fihi, siapa yang tiga perkara itu ada pada dirinya, wajada bihinna, maka dia akan jumpai dengan sebabnya manisnya iman, yaitu Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Kemudian yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, dia tidaklah simpatik dengan seseorang dan kecuali karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri, dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dari kekafiran, kama yakrahu, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian wa fi riyatin, dalam riwayat yang lain, la yajitu ahadun halawatal iman. Ya, salah seorang kalian tidaklah menjumpai manisnya iman hatta kecuali setelah ada pada dirinya tiga hal, ayakun Allah wa Rasulullah ahabba ilaihi, dan seterusnya. Ya, masih dari Anas, Nabi mengatakan thalathun mangkunna fihi, artinya thalathu khisalin, tiga perkara. Kunna, yang kunna di sini wujudna atau wujudna fihi, dijumpai tiga perkara itu pada dirinya. wajada bihina, maka dia jumpai dengan sebab tiga perkara tersebut, halawatal iman, manisnya iman. Ba di sini ba sababiyah. Wa halawatul iman dan manisnya iman adalah apa yang dirasakan oleh seseorang dalam dirinya dan hatinya berupa kemantapan, kenyamanan dan kelapangan hati. Oleh karena itu manis di sini tidaklah bisa ditangkap dengan air ludah dan mulut. Ya, karena dia manis yang dirasakan oleh hati, bukan manis gula dan teman-temannya. Sehingga yang dimaksudkan dengan manis di sini adalah al-halawah al-qalbiyah, manis yang terasa dalam hati. Maka poin pertama dari tiga poin yang dimaksud yang ada dalam hadis itu, yang pertama Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Tentu yang dimaksud Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kata demikian juga semua Rasul tentu wajib dicintai, lebih dia cintai daripada selain keduanya. Artinya lebih dia cintai daripada dunia seluruhnya, termasuk dirinya, anaknya, orang tuanya dan istrinya, dan semua dan segala sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Fa in qil, jika ada yang bertanya kenapa dalam hadis ini pakai wawu, di awal hadis pakai wawu Allah dan Rasulnya, wa ja'al khabar lahum jami'an, namun khabarnya itu pakai dhamir ahabu ilaihi mimma siwahuma. Kenapa tidak ahabu ilaihi minallahi wa rasulihi? Maka jawabannya karena cinta pada, kenapa digandeng menjadi huma? Jawabannya karena cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari cinta kepada Allah. Contoh pembanding, oleh karena itu dijadikan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah itu satu poin dalam rukun Islam. Karena ikhlas, karena memurnikan ibadah tidak akan terwujud kecuali dengan ittiba, dengan mutaba'ah, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang alati ja'at antariqi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kedua, al-khoslatu saniyah, poin yang kedua, dia simpatik dengan seseorang, tidaklah dia simpatik dengannya kecuali karena Allah. Yang dimaksud al-mar'u di sini baik laki-laki ataupun perempuan. La yuhibbu illa lillah. Lillah di sini lamnya li ta'lil, sehingga maknanya min ajlillah, karena Allah. Apa yang dimaksud cinta karena Allah atau simpati karena Allah? Li'annahu qa'imun bi ta'atillahi azza wa jal. Karena orang yang kita simpati kepadanya itu adalah orang yang taat kepada Allah azza wa jal. Karena dia taat, kita simpati dengannya. Sebaliknya, ada orang yang tidak taat, maka kita tidak respect dengannya. Wahubil insan lil mar'i, dan rasa simpati seseorang kepada orang lain itu punya banyak faktor. Ada yang karena faktor duniawi, ada yang faktor karena kekerabatan, dan ada faktor karena pertemanan. Boleh jadi pertemanan karena itu teman kampung, atau teman sekolah, dan teman kerja. Dan ada kemudian misalnya seorang laki-laki suka pada istrinya lil istimta, karena berkaitan dengan masalah kesenangan biologis. Demikian juga manusia punya sifat yuhibbu man ahsana ilaihi. Ya, jatuh cinta dengan orang yang suka berbuat baik dan menolongnya. Ini adalah karakter dan sifat semua manusia, adalah simpatik, senang dan cinta dengan orang yang banyak menolongnya, banyak membantunya, dan benci dengan orang yang suka mengganggunya dan usil badannya. Lakin idza ahbabta hadzal mar'a lillah, maka jika Anda simpatik dengan seseorang dan itu karena Allah, karena dia taat kepada Allah maka kita simpatik, maka itu adalah di antara sebab munculnya halawatul iman. Dan poin yang ketiga adalah benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan, sebagaimana benci kalau dicampakkan dan dimasukkan ke dalam api. Maka poin ketiga ini, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, hadis surah, poin ini atau kasus ini fi kafirin aslama, berlaku cuma untuk orang kafir yang kemudian masuk Islam. Maka dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan, sebagaimana dia tidak suka untuk dimasukkan ke dalam api. Nah, kenapa kemudian disebutkan hal ini secara khusus? Karena orang kafir, orang yang dulunya kafir telah biasa dengan makan alaih apa yang telah menjadi kebiasaannya pada awalnya. Oleh karena itu rubama boleh jadi dia akan kembali kepadanya. Lain halnya dengan orang yang tidak mengenal kekafiran sama sekali. Maka siapa yang benci kembali kepada kekafiran sebagaimana benci dicampakkan dan dilimparkan ke dalam api, maka itu diantara sebab munculnya dan adanya halawatul iman. Namun ada pandangan yang lain dalam masalah untuk sarah untuk kalimat ini. Ada yang mengatakan, pandangan yang lain mengatakan bahasanya ini tidak khusus untuk masalah orang kafir. Masalah diselamatkan dari kekafiran itu tidak berarti identik dengan orang kafir masuk Islam. Maka orang yang sejak awal dia adalah masuk Islam itu juga diselamatkan dari kekafiran. Itu sama. Nih, maka ini tidak hanya khusus berlaku untuk orang kafir yang masuk Islam. Namun orang yang belum pernah mengenal kekafiran sekalipun itu juga termasuk dalam hadis ini. Karena berarti orang yang sejak awal dia masuk Islam atau sejak awal dia memang berislam karena terlahir dari orang tua Muslim, maka dia adalah termasuk dalam orang yang Allah selamatkan. Kata-kata orang Allah selamatkan dari kekafiran tidak mengharuskan dia dulunya kafir. Maka orang yang kemudian Allah pilih terlahir dari keluarga seorang Muslim itu juga tidak salah kalau disebut orang yang Allah selamatkan dari kekafiran. Kemudian wa fi riwayatain dalam riwayat yang lain, kenapa di sini kemudian perlu disebutkan riwayat yang lain? Maka maka beliau katakan atal mu'alib bihadhi riwayah, alasan kenapa penulis membawakan riwayat ini. Li'ana intifa'a wujudan, karena hilang yang namanya mendapatkan manisnya iman. Kalau untuk riwayat yang pertama, untuk poin hilang, itu kita simpulkan dari mafhum mukhalafah, mafhum syarat. Sedangkan kalau kita pakai riwayat yang kedua, maka untuk mengatakan hilangnya, menjumpai manisnya iman, itu pakai mantuk. Dan kaidah dalam ilmu usul fikih, wadalatul mantuk aqwa min dalalatil mafhum. Dan mantuk itu lebih kuat daripada mafhum. Ya, maka apa beda antara riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua? Kalau riwayat yang pertama itu berisi kalimat positif. Siapa yang punya tiga hal ini, maka dia merasakan halawatul iman. Negatifnya itu pakai mafhum. Ya, maka berarti siapa yang tidak ada padanya, tidak terkumpul padanya tiga hal tersebut, dia tidak merasakan manisnya iman. Maka negatifnya itu pakai mafhum. Namun kalau pakai riwayat yang kedua yang merupakan riwayat Bukhari, maka peniadaan halawatul iman dari orang yang tidak ada padanya tiga hal ini itu pakai mantuk. Nih. Sedangkan kalimat positifnya mafhum. Nih, kalau pakai riwayat yang kedua, seorang itu tidaklah mendapatkan halawatul iman kecuali kalau dia punya tiga hal. Ya, maka ini bicara tentang tidak dapat. Nih, dia tidak dapat kecuali kalau punya tiga hal. Berarti dapat kalau memenuhi tiga hal tersebut. Kemudian dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, man ahabba fillah, siapa yang cinta karena Allah, siapa yang simpatik cinta pada seseorang karena dia taat kepada Allah, wa abghadha fillah, benci karena Allah, membenci dan tidak respect dengan orang yang maksiat kepada Allah, wa wala fillah, memberikan pembelaan karena Allah, wa ada fillah, memasang permusuhan karena Allah, fa inna matunalu wilayatullah atau walayatullahi bidzalik, maka kewalian dicintai oleh Allah itu hanya bisa didapatkan dengan hal itu. Walan yajida abdun ta'mal iman, dan seorang itu tidak akan merasakan rasanya iman. Wa in kathurat sholatuh wa saumuh, meskipun dia banyak sholat dan banyak puasa, hatta yakuna kadhalik, sampai dia memenuhi kriteria di atas. Waqad sarat amatu mu'akhatin nas, namun jadilah terjadi perubahan mayoritas perkawanan persahabatan yang dibangun oleh banyak orang ala amr dunia, karena pamrih duniawi. Wadzalika la yujdi ala ahli syai'a, dan persahabatan karena pamrih duniawi itu tidaklah memberikan manfaat kepada pelakunya syai'an sedikit pun. Diatkan oleh Ibnu Jarir di catatan kaki, diatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhad dari Ibnu Abbas secara mauquf, demikian juga diatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, namun dari Ibnu Umar secara marfu', sabda Nabi, diatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, juga dari Ibnu Umar secara mauquf. Maka berarti di sini secara tidak langsung kritik untuk penulis matan kitab Tauhid, karena beliau mengatakan Ibnu Abbas namun riwayat Ibnu Jarir, sedangkan yang riwayat Ibnu Abbas dan mauquf itu riwayatnya Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhad. Wa madaruhu, namun pokok masalah yang ya, madar hadis itu al-Lais ibn Abi Salim atau Sulaim, wa wadda'ifun, dan dia adalah perawi yang da'if, mukhtalat, yang dia adalah hafalannya rusak, di hafalannya tercampur, hafalannya rusak. Maka ada istilah yang namanya madarul hadis. Madarul hadis itu adalah satu perawi yang ada di semua sanad. Ini ada berapa jalur. Tadi ada jalurnya Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhad, ada jalurnya Abu Nu'aim, kemudian ada jalurnya At-Tabrani. Nah, di semua ini ada tiga jalur, tiga mata rantai. Nah, di tiga jalur ini semua ada satu orang yang sama di semua, yang sama di semua jalur, yaitu ada orang yang namanya Laif. Di jalurnya Ibnu Mubarak itu ada Lais, di jalurnya Abu Nu'aim itu juga ada Lais, di jalurnya Tabrani itu juga ada Lais. Maka Lais ini menjadi madarul hadis, dia menjadi madar. Atasnya dan bawahnya beda untuk jalur, karena di sini katakan madarnya cuma satu, ya, madarnya cuma satu. Maka antara jalurnya Ibnu Mubarak, jalurnya Abu Nu'aim, dan jalurnya Tabrani itu atasnya Lais sama bawahnya Lais beda orangnya. Ya, namun semuanya di tiga mata rantai tadi semuanya ada yang bernama Lais ibn Abi Salim. Maka ini namanya dia menjadi satu perawi yang disebut menjadi madarul hadis. Enggak tahu kalau diterjemahkan porosnya hadis, ya, memahamkan atau tidak. Pokoknya namun yang dimaksudkan itu satu perawi yang dia ada di semua jalur, jalur satu hadis. Ada satu hadis punya banyak jalur. Nah, semuanya ada satu perawi yang sama. Itu namanya madarul hadis. Dan dalam dunia penelitian hadis, kalau satu hadis itu telah dikumpulkan sanadnya ada 10 dan sebagainya, kemudian namun di situ ada madarul hadis, maka penelitian dimulai dari madarul hadis. Penelitian itu dimulai dari madarul hadis. Kalau madarul hadisnya cacat, sudah. Nah, itu praktis efektif dan efisien. Enggak perlu kemudian meneliti atasnya madar, bawahnya madar, itu enggak perlu. Sudah madarnya saja. Ini madarnya bermasalah tidak? Madarnya bermasalah, khalas intahan. Enggak perlu kemudian capek-capek. Ini mau pakai jalur itu, enggak jadi penguat. Yang jadi pengeluar itu Nanti jalur yang lain yang tidak ada madarnya, nah, itu nanti bisa jadi jalur kemana. Kalau semuanya, semua jalurnya itu pak madarnya sama, ya sudah madarnya ini jatuh, rontok, rontok. Nah, tidak perlu neliti panjang-panjang atasnya madar ini gimana sikoh atau tidak, ini atasnya lagi sikoh atau tidak. Ini sikoh enggak masalah, enggak ada gunanya. Nah, ketemu madarnya, madarnya daif, ya sudah daif. Ya, kembali ke kemudian ke penjelasannya. Nah, maka sanadnya dhaif, ya, sanadnya dhaif meskipun boleh jadi maknanya benar. Ya, man ahaba filah, ya, apa makna fi di sini? Ya, tamil dimungkinkan fi di sini artinya di. Artinya dzorfiyah. Siapa yang cinta dalam Allah. Dan itulah hukum asal dari fi, itu dzorfiyah. Namun dimungkinkan, dan itu yang wallah alam lebih dekat, kalau fi di sini adalah sababiyah. Man ahba filah, maka siapa yang cinta filah karena sebab Allah. Karena memang terkadang fi itu artinya sababiyah. Contohnya dalam hadis, dakhalat imra'atu an-nara fi hiratin. Ada perempuan yang masuk neraka fi hiratin, artinya bisa babi hiratin karena sebab kucing. Maka filahi itu adalah artinya min ajlihi, karena Allah. Itu jika kita katakan sababiyah. Namun jika kita katakan fi di sini adalah dzorfiyah, artinya di, maka makna hadis atau makna kalimat ini man ahaba fi dzatillah, siapa yang cinta dalam zat Allah, dalam pengertian dalam agama Allah dan syariat Allah, la li aradid dunya, bukan karena harta duniawi. Wa abghada filah, dan benci karena Allah. Al-bughdu maknanya al-kurhu, artinya benci dan tidak suka. Abghada fi dzatillah, yang dimaksud dengan benci karena Allah, yaitu idza ra'a man ya'sillaha, jika dia jumpai ada orang yang durhaka kepada Allah, karihahu, dia tidak respect dengannya, dia tidak suka dengannya. Nah, kemudian apa beda kalau fi-nya kita artikan sababiyah sama fi-nya kita artikan dzorfiyah untuk ahabba fillahi wa abghada fillahi? Maka kalau kita katakan fi-nya itu sababiyah, maka artinya al-hamil, faktor pendorong untuk adanya cinta atau benci itu adalah Allah. Sedangkan kalau kemudian fi-nya itu dzorfiyah, maka maudhi'ul hubbi, maka sasaran cinta, bukan sebab cinta. Bukan pendorong cinta, namun sasaran cinta, maudhu'ul hubbi. Sasaran cinta dan benci adalah zat Allah. Maka dia membenci orang yang Allah benci, mencintai orang yang Allah cintai. Wa wala fillahi, mualah artinya adalah cinta dan pembelaan dan semacam itu atau sejenis itu. Memusuhi karena Allah, ya, muadah, kebalikan dari mualah artinya menjauhi orang yang Allah benci, menjauhi dan membencinya, dan tidak suka dengan orang tersebut karena Allah. Maka menjadi wali Allah, menjadi manusia yang Allah cintai, kekasih Allah, hanya bisa didapatkan dengan hal tersebut. Artinya yudrikul insan, seorang itu bisa mendapatkan kecintaannya Allah dan sampai kepada itu dengannya, karena dia jadikan cintanya dan bencinya, loyal dan permusuhannya karena Allah. Tentang wilayatullah takah walayatullah, ada wajahani dua cara baca. Boleh dibaca fathah walayatullah, boleh dibaca kasrah wilayatullah. Apa beda walayatullah dan wilayatullah? Qil maknahuma wahid. Ada yang mengatakan walayah sama wilayah maknanya sama. Namun ada juga ulama yang membedakannya. Kalau dibaca walayatullah, walayah artinya nusrah, menolong dan membela. Contohnya, malakum min walayatihim min syai'. kalian tidak boleh menolong mereka sedikit pun. Sedangkan kalau wilayah artinya kekuasaan, wilayah ala syai artinya menguasai satu daerah, menjadi penguasa di daerah tertentu. Bidzalika baknya adalah bak sababiyah, dan dzalika itu kembali kepada al-hubbu fillah, itunya kembali kepada cinta karena Allah dan benci karena Allah, loyal dan memusuhi karena Allah. Kemudian tentang status asar ini, wa hadzal atharu mauqufun, atsar ini adalah perkataan Ibn Abbas, namun maknanya adalah marfu, karena tartibul jaza maka mengkaitkan adanya balasan atas satu amal, la yakunu illa bitawqif. Ini kalimat yang penting, tartibul jaza alal amal la yakunu illa bitawqif. Orang itu bisa mengatakan manfaat amal ini adalah begini-begini, itu hanya harus berdalil, itu harus berdalil. Ya, mengatakan amal ini faedahnya, manfaatnya, kegunaannya begini, begini, begini, begini, begini, itu harus berdalil. Tartibul jaza alal amal. Ini, mengkaitkan balasan dengan satu perbuatan, satu aktivitas, satu amal tertentu, la yakunu illa bitawqif. Tidak boleh kecuali harus ada dalilnya. Ini. Oleh karena itu orang tidak boleh kemudian, oh sholat duha itu punya manfaat begini-begini. Nanti dapat, gampang dapat jodoh, terus apa, nah, dan seterusnya. Itu tidak boleh orang mengatakan demikian kecuali harus ada dalilnya. Kenapa kan? Ini hal gaib. Dari mana kemudian bisa mengatakan siapa yang rajin sholat duha, maka cepat dapat jodoh, kalau yang sudah dapat jodoh nanti cepat kemudian poligami misalnya. Dari mana orang bisa demikian? Enggak boleh kemudian dengan tajribah. Artinya kalau tauqif berarti tidak boleh dengan tajribah, tidak boleh dengan pengalaman. Ada wawancara dengan pelaku poligami, Pak, apa Pak kok bisa kemudian lancar cepat kemudian? Wah, saya rajin sholat duha masa. Terus nanti kemudian ada orang yang buat kesimpulan, oh manfaat sholat duha, rutin sholat duha begini-begini. Maka ini tidak boleh. Karena tartibul jaza alal amal harus pakai tauqif, harus pakai dalil. Kalau pakai dalil artinya tidak boleh dengan pengalaman personal. Karena pengalaman personal itu boleh jadi ada khususiyah di masing-masing kasus. Ada faktor-faktor X di masing-masing kasus yang itu beda antara satu orang dengan orang lain. Untuk orang ini dia dapat manfaat itu, untuk orang lain boleh jadi manfaat itu tidak terwujud untuk dia karena ada faktor-faktor X yang melingkupi orang tadi. Namun kata Syaikh Ibnu Taimin, ila anal atharu dhaif, namun athar di atas dhaif. Meskipun bisa jadi kita katakan pertimbang menimbang misalnya hadis sebelumnya, ini hadis sebelumnya ayyubal mar'a ila lillah, dia kemudian dia merasakan manisnya iman, maka ini berarti orang yang punya martabat yang tinggi di sisi Allah dan mencintai Allah, maka boleh jadi kita katakan secara kontennya adalah konten yang benar. Fa makna hadis, maka makna hadis ini atau hadis mauquf ini, bahasa seorang itu tidak bisa mendapati rasanya iman dan manisnya iman, lezatnya iman, hatta yakuna kadzalik, sampai kecuali seperti itu keadaannya, yaitu membangun cintanya, loyalnya karena Allah. Kalau itu tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa merasakan manisnya iman meskipun dia sholatnya banyak, puasanya banyak. Wa kaifa yastati, namun bagaimanakah mungkin seorang yang berakal, lebih-lebih orang yang beriman, menurut manusia yang berakal saja tidak bisa dibayangkan ada seorang itu loyal dengan orang-orang yang menjadi musuhnya Allah. Maka dia ketahui ada seorang musuh Allah, menyekutukan Allah, kafir dengan Allah, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang dan sifat-sifat yang jelek, setelah itu dia loyal dengannya dan mencintainya. Maka orang semacam ini seandainya dia sholat dan dia berdiri semalam suntuk dan puasa setiap hari, maka dia tidak mungkin mendapatkan rasanya iman. Maka tidak boleh tidak, hati itu harus penuh dengan rasa cinta kepada Allah dan loyal karena Allah. Wa yakunu mamlu'an, sehingga artinya hati tersebut penuh dengan ketidaksukaan dengan musuh-musuh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Nunniyah, beliau mengatakan atuhibu ada al-habibi wa tada'i huban lahu madzaka fi imkani. Apakah engkau mencintai musuh sang kekasih, wa tada'i lalu engkau setelah itu engkau mengklaim huban lahu, kalau engkau mencintai sang kekasih, madzaka fi imkani, itu satu hal yang tidak mungkin terjadi. Dan di sini ada kutipan perkataan Imam Ahmad. Ya, Ibnu Thaimin mengutip perkataan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, jika aku melihat orang Nasrani, maka aku pejamkan mataku. Kan aku khawatir aku dengan mataku, aku melihat musuh Allah. Namun kita katakan likulli maqam maqal. Ya. Di setiap konteks ada ini, atau kemudian kita katakan ini hiperbol untuk menunjukkan kalimat hiperbol. Hadzal ladzi la yajidu, inilah orang yang tidak merasakan menjumpai rasanya iman. Ini orang yang punya loyalitas dan kecintaan kepada orang kafir. Adapun waliyadzu billah, orang yang berpandangan bahasanya Yahudi dan Nasrani itu ala dinin mardiyin, itu beragama dengan agama yang Allah ridai dan diterima di sisi Allah, meskipun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan semua agama itu benar, Yahudi dan Nasrani itu adalah sama baiknya sebagaimana Islam, maka ini adalah orang yang keluar dari Islam, karena dia berarti mendustakan firman Allah taala, aku telah ridha Islam sebagai agama kalian, yang makna ini kalimat berita namun maknanya perintah, artinya ridhalah kalian, puaslah kalian dengan Islam. Orang yang mengatakan semua agama baik sebagaimana Islam, maka dia tidak puas dengan Islam. Demikian juga firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sehingga agama yang Allah ridai adalah Islam. Demikian juga firman Allah, siapa yang yabtari ghaira Islam dinan, siapa yang beragama dengan selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan dia di akhirat adalah termasuk orang yang merugi. Dan karena banyak orang Yahudi dan Nasrani dan penyembah berhala, maka jadilah masa ini berbahaya untuk masyarakat. Banyaklah maka jadilah banyak orang al-an saat ini tidak bisa membedakan antara muslim dan kafir. Tidak mengetahui bahasanya, tidak menyadari bahasanya non-muslim adalah musuh Allah Azza wa Jal. Bahkan dia juga musuhnya, musuh seorang muslim. Mengingat firman Allah taala, dalil kalau orang kafir itu musuh seorang muslim, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum, ini mahalus syahid aduwakum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian aulia, sebagai orang-orang yang kalian berikan loyalitas. Fa maka mereka itu adalah musuh kaum muslimin, meskipun mereka menampakkan perkawanan dan persahabatan. Ya, oleh karena itu hukum asal kita dengan non-muslim itu adalah buruk sangka. Karena kebaikan mereka itu adalah cuma tadzaharu saja. Penampakan saja yang berbeda dengan realitas sesungguhnya. Maka hukum asal sikap kepada seorang non-muslim adalah buruk sangka, adalah su'udhan. Hukum asal kemudian kita dengan media kafir itu su'udhan. Bukan husnudhan, namun su'udhan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, orang-orang yang demikian kalian cintai. Ya, karena sebagiannya itu loyal dengan yang lain. Siapa yang memberikan keloyalan dari kalian kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Dan itu dia adalah orang yang zalim, dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Fal'an, maka kita asbahna, jadilah kita dalam ujian dan bahaya yang besar. Karena dikhawatirkan anak-anak kita, atau meninggalkan juga generasi muda, masyarakat kita, mereka punya kecenderungan kepada keperpihakan kepada non-muslim, atau bahkan yuwaduhum wa yuhibbuhum, mencintai mereka, atau bahkan yuwaduhum, yuwaduhum artinya bersusah payah untuk mencintai. Ini, kemudian berepot-repot ria untuk bisa mendapatkan cinta mereka. Meskipun keluar duit, keluar ini, ya, namun demi supaya mendapatkan simpatik orang kafir, itu namanya yuwaduhum. Bersusah payah untuk mendapatkan simpatiknya orang kafir. Korban duit, korban macam-macam, rela ini dan itu supaya mereka senang dan simpatik dengan kita. Itu namanya yuwaduhum. Oleh karena itu maka wajib untuk kita bersihkan hadil bilad negeri ini, bidat yaitu Arab Saudi secara khusus dari keberadaan mereka. Karena negeri ini Rasulullah SAW bersabda tentangnya, sungguh akan aku usir Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab, sehingga tidaklah aku biarkan kecuali tinggal Muslim saja. Dan Nabi SAW mengatakan, usirlah orang Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab. Dan Nabi juga mengatakan, akhijul musyrikin, usirlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Ini semua tujuan dari Nabi adalah alayastabihal al-amru alanna, supaya masyarakat itu tidak mengalami kerancuan dan supaya para kekasih Allah tidaklah bercampur dengan musuh-musuh Allah. Namun maka hadis ini menunjukkan larangan, hadis-hadis di atas menunjukkan larangan orang kafir untuk tinggal di jazirah Arab. Namun yang dimaksud dengan tinggal di sini adalah domisili. Adapun yang bersifat sementara karena dia adalah dubes atau semacam itu, maka statusnya berbeda. Kerja karena satu proyek dibutuhkan oleh negara Arab Saudi, maka itu tidak termasuk dalam hadis ini. Dan yang dimaksudkan oleh hadis adalah yang bersifat domisili. Kemudian beliau katakan, namun mayoritas perkawanan manusia saat ini adalah karena dunia. Amma itu artinya aghlabiyah, mayoritas. Mu'akhatun nas, perkawanan manusia, persaudaraan manusia, yaitu rasa cinta yang dibangun oleh manusia dan persahabatan mereka. Artinya aktsar mawaddatin nas, mayoritas rasa cinta manusia dan perkawanan mereka adalah karena pamrih dunia. Demikian yang dikatakan oleh Ibn Abbas, padahal beliau masih ba'idun ahdi minna. Hidupnya jauh sebelum kita, qoribul ahdi minan nubuwah, dan sangat dekat masanya dengan masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika masyarakat telah berubah di zaman beliau hidup, fama baluka binasil yaum, maka bagaimanakah dengan keadaan masyarakat pada hari ini? Oleh karena itu maka jadilah perkawanan yang dibangun oleh banyak orang ila nadir, kecuali satu hal yang langka, itu karena pamrih duniawi. Bahkan terjadi yang lebih parah dari itu, ada orang yang menjual agama demi dunia. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah dan Rasulnya, dan kalian khianat terhadap amanah, padahal kalian tahu bahayanya. Walima kana, dan dikarenakan mayoritas yang mendorong orang untuk khianat adalah harta dan cinta dunia, aqobaha, Allah lanjutkan ayat di atas dengan firman-Nya, lanjutannya ayat, dan ketahuilah bahasanya harta dan anak kalian adalah ujian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya lah pahala yang besar dan balasan yang besar. Faedah yang bisa kita simpulkan dari atsar Ibn Abbas ini diantaranya adalah bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekasih, memiliki manusia-manusia yang Allah cintai. Dan adanya orang-orang yang Allah cintai itu ada berdasarkan nas Al-Quran. Contohnya firman Allah Ta'ala, Allah adalah wali, Allah adalah wali, Allah mencintai alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Innama walikumullah wa rasuluh, yang mencintai kalian adalah Allah dan Rasulnya, dan sesama orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para kekasih yang yatawallawna amrahu wa yukimuna dinahu, yang para kekasih Allah itu mereka melaksanakan perintah Allah dan menegakkan agama Allah. Dan Allah sendiri yatawallahum, memberikan walaknya, memberikan loyalitasnya kepada mereka dengan menolong mereka, watasdid, dan membimbing langkah-langkah mereka, menjaga mereka dan memberikan taufik kepada mereka. Dan siapakah itu orang yang menjadi kekasih Allah dan bukan? Maka mizan, tolak ukur dalam masalah siapakah kekasih Allah dan bukan adalah firman Allah Ta'ala. Ingatlah di surat Yunus, bahasanya para kekasih Allah, mereka tidak merasa takut, tidak pula mereka bersedih. Siapa mereka? Siapa definisi dan tolak ukur kekasih Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah semua orang yang beriman dan bertakwa. Maka setiap orang yang punya iman dan punya takwa, maka dia adalah kekasih Allah. Dan status kekasih Allah itu bertingkat-tingkat sebagaimana tingkatan iman dan tingkatan takwa seseorang. Meskipun gelaran pujian itu tidaklah diberikan indal itlak secara mutlak kecuali untuk orang yang sempurna. Kecuali untuk orang yang sempurna. Maka orang yang kemudian sempurna atau kemudian secara umum punya martabat yang tinggi dalam cinta, martabat tinggi dalam dalam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebutkan indal itlaq dengan ungkapan dia adalah wali Allah. Maka wali Allah itu ketika indal itlaq untuk orang saleh. Untuk orang yang saleh. Adapun muslim fasik tidak disebut indal itlaq kekasih Allah. Namun kita katakan untuk orang yang fasik, dia adalah kekasih Allah sesuai dengan kadar imannya. Dia adalah kekasih Allah dengan sesuai dengan kadar imannya. Yang disebut kekasih Allah, dia adalah kekasih Allah. Sehingga berlaku padanya hadis man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Maka ini berlaku untuk orang soleh, orang yang punya kadar iman dengan derajat yang tinggi. Karena kaidah dalam masalah ini, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang terpuji dan keterpujian itu bertingkat-tingkat, maka indal itlak, maka yang disebut secara mutlak tanpa embel-embel, tanpa penjelasan tambahan adalah orang yang dalam kedudukan yang tinggi. Nah, orang yang dalam kedudukan rendah, kita katakan ada kaidnya, dia adalah kekasih Allah sesuai dengan kadar imannya. Maka yang kita katakan dia adalah manusia yang Allah cintai, maka ini hanya untuk orang yang dalam kadar yang tinggi dalam iman, dalam takwa. Sebagaimana semua orang itu bertakwa, semua muslim itu bertakwa. Dia punya takwa, punya rasa takut kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, minimal larangan kekafiran, larangan kemusyrikan. Maka semua orang, semua muslim itu bertakwa. Dan kadar takwa itu bertingkat-tingkat. Namun siapakah yang disebut orang yang bertakwa indal itlaq? Orang yang kadar takwanya tinggi. Itu yang disebut indal itlaq. Karena ketika indal itlaq, bertakwa itu adalah kalimat pujian. Kalimat pujian. Maka itu diberikan kepada orang yang punya kedudukan yang tinggi dalam takwa. Adapun orang yang kemudian banyak maksiat, maka dia disebut bertakwa namun muqayyad. Dia adalah orang yang bertakwa sebatas ketakwaannya. Sebatas dengan kadar ketakwaannya. Non yang kita sebut indal mutlak, dia adalah ya mudah-mudahan termasuk orang yang bertakwa. Nah, ini sebutan untuk orang yang kadar takwanya adalah kadar yang tinggi. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah mengatakan dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan, yang secara makna bisa kita simpulkan mangkana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Maka setiap, dengan terjemah bebas, setiap mukmin dan bertakwa adalah wali Allah. Walilah yasabaqo annaha an-nusrah wa ta'id wal inani, dan telah lewat bahasa yang dimaksud dengan walaya atau wilayah adalah adalah pembelaan, penguatan dan i'anah dan bantuan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhutawana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.